Bang Nur. Iya, Mas. Kopi satu enggak pakai lama ya. Boleh. Sama gorengan. Siap. Wih, ada Jajang. Weh, Jang. Iya, Bang. Itu kemarin ada kerjaan borongan ya? Enak banget hidup lu. Bang Sobirin. Goreng bandeng di warung kopi. Cakep. Jajang ganteng, banyak yang nyari. Elah, Jang, Jang. Itu cuopet Bang ngerjainnya. Ngecat tembok 3 rumah pakai catnya yang bagus lah. Vinilex dong. Widih. Cepet kering, nutup pori-pori tembok. Bisa dicuci, gampang bersihinnya. Wadih. Pokoknya Bang, kalau dapat kerjaan ngecat, ya pakai Vinilex aja. Siap, siap. Hasilnya bagus, mantep. Tahu-tahuan si Jajang, Mbak Nur. Iya dong. Udah pinter dia. Mau bagus, bagusnya ya Vinilex lah. Ya. Nongkrong di atap, ngunyah ke dondok. Cakep. Bang Sobirin mantep, bayarin dong. Bayarin dong. Mau garansi hasil cat yang bagus? Ya pilih cat temboknya yang bagus juga. Bagusnya Vinilex dari Nippon Paint.